Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد حضرين بارا جماعة يوم dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus tercurah kepada kita hamba-hamba yang lemah ini. Dan secara khusus tentunya nikmat yang lebih besar, nikmat kecintaan terhadap adil dan akidah yang benar dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang insya Allah merupakan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Jemaah sekalian, ini tentu saja adalah satu nikmat yang sangat besar yang perlu untuk kita syukuri. Ya, mungkin sebagian kita mengatakan nikmat ini banyak diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Buktinya kita yang hadir di tempat ini cukup banyak. Namun jemaah sekalian, kalau kita melihat di luar kita, ya, orang-orang yang berada di sekitar kita, maka jumlah mereka jauh-jauh lebih banyak. Dan itulah keadaan kita, zaman kita ini, sebagaimana yang sering kita ulangi, sudah sebagaimana yang pernah disebutkan oleh sebagian salaf, jangan kaget, jangan heran ketika seseorang itu tersesat, atau ketika seseorang itu jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Namun heranlah, kagumlah kepada orang-orang yang bisa istiqamah di jalan agama Allah dalam situasi sulit seperti ini. Syaitan yang tidak pernah berhenti untuk menggoda hamba Allah banyak memenangkan pertarungan-pertarungan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Godaan-godaan syubhat dan syahwat terus dilancarkan kepada kita-kita ini. Maka jemaah sekalian, ya terkhusus yang perlu untuk kami ingatkan lewat majlis ini bahwa syubhat dan syahwat yang dua pintu syaitan yang senantiasa menjadi jalan bagi syaitan untuk memasuki kita. Menyakilah syaitan pintu syahwat dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, pintu syubhat dengan hal-hal yang kelihatan mungkin bagus ada hubungannya dengan agama, berbau agama, tapi pada hakikatnya dia adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat yang suci yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bidah-bidah dan akidah yang rusak itu termasuk syubhat. Di bulan ini, bulan Rabiul Awal, kita digoda dengan dua hal ini, syubhat dan syahwat. Ini Allah menakdirkan bulan Rabiul Awal di tahun ini terkumpul pada banyak umat kita-kita ini dua hal ini, syubhat dan syahwat. Syubhat, di bulan inilah banyak orang mengadakan ritual-ritual bid'ah yang mengidam Nabi, dan syahwat dengan idul hub yang banyak dipromosikan oleh pemuja-pemuja syahwat, orang yang jatuh dalam kemaksiatan idul hub atau hari kasih sayang atau Valentine's Day. Ini adalah satu yang pada hakikatnya adalah mengkampanyekan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat disayangkan jemaah sekalian, banyak di antara kita kaum muslimin yang terjatuh dalam dua hal ini. Ada sebagian kaum muslimin mungkin tidak pernah tertarik untuk diajak dalam hal-hal yang berbau agama, termasuk dalam hal-hal yang bid'ah, karena memang dia tidak punya minat sama sekali dengan agama. maka pintu syubhat mungkin tidak terlalu terkena pada dia. Tapi dia yang terus terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, syahwatnya yang lebih dominan. Dan ada sebagian yang tidak punya ketertarikan dengan perbuatan kemaksiatan. Dan dia begitu tekun beribadah kepada Allah, tapi dia terkena oleh syaitan dengan ibadah-ibadah yang kelihatan banyak, tapi pada hakikatnya dia tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan sungguh sangat disayangkan jika ada yang mengumpulkan seluruhnya. Dia ahli maksiat, dan ketika dia punya kecenderungan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jadwal-jadwal yang bid'ah. Dan ini yang banyak jemaah sekalian yang terjadi pada umat kita. Karena itu, keberadaan kita di tempat seperti ini tentu selalu kita rasakan, kita resapi sebagai satu nikmat yang perlu untuk kita syukuri kepada Allah. Dengan harapan Allah SWT meningkatkan nikmat itu pada kita, dan dengan harapan semua kita bisa meneruskan nikmat hidayah ini kepada saudara-saudara kita yang lain, para tetangga kita, keluarga-keluarga kita, dan siapa saja konsumen, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Baiklah jemaah sekalian, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pengkajian hadis-hadis kita, hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kitab hadis yang disusun, dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah mulai kembali membahas hadis yang ada dalam bab Al-Wali Al-Amil. Ini kita pada pertemuan yang lalu melanjutkan pembahasan kita bab yang baru, bab yang ke-79 tentang pemimpin yang adil. Dan kita sudah membahas atau membacakan hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-659 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Namun pada pembahasan yang lalu kita belum tuntaskan, dan itu insyaAllah di malam hari ini kita akan sempurnakan pembahasan kita. Dan sebelumnya kita akan ulangi baca dulu hadis ini secara lengkap, kemudian kita membahas hadis-hadis atau pembahasan bagian-bagian yang belum tersentuh dalam pertemuan yang lalu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, ada tujuh golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan lindungi atau Allah akan naungi. Fi dhillihi, di naungan Allah. Yawma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Imamun adil, yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya' fi ibadatillahi ta'ala, dan yang kedua adalah pemuda yang tumbuh berkembang menghabisi masa mudanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah ta'ala. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Wajulan, dan golongan keempat adalah dua laki-laki, tahabba fillahi, yang keduanya cinta mencintai karena Allah. Istama'a alaihi, keduanya bertemu karena Allah. Watafarraqa alaihi, dan keduanya juga berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wajulan, dan berikutnya laki-laki, da'atu imra'atun, yang diajak oleh seorang wanita, datu mansibin, yang mana wanita itu memiliki pangkat kehormatan, harta di tengah masyarakat, wajamal, dan kecantikan. Faqal, namun dia menolak dengan alasan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Warajulun, dan Berikutnya seorang laki-laki tasaddaqa bi sadaqatin, yang bersedekah dengan sebuah sedekah. Fa'akhfaha, lalu dia menyembunyikan sedekahnya. Hal hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, golongan yang ketujuh, wa rajulun, seorang laki-laki, dzakarallaha khalian, yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kesepian, dalam keadaan bersendiri. Fafadat aynah, lalu berlinangan air mata atau bercucuran air matanya. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, kita sudah sebutkan dalam pertemuan yang lalu bahwa hadis ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, dan di sini tiga kali disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Dan seandainya beliau mau, hadis ini sebenarnya bisa diulang-ulangi dalam banyak bab, karena hadis ini memiliki banyak faedah, banyak manfaat, dan banyak masalah. Ya. Sehingga seandainya beliau mau mengulang-ulangi hadis ini, hadis ini bisa ditempatkan di banyak bab-bab dalam kitab ini. Namun beliau mencukupkan untuk mengulangi hadis ini sebanyak tiga kali. Dan kita sudah pernah membahas, ya, ini adalah kali yang ketiga. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya kita mengulang-ulangi, terutama bagi jemaah yang belum sempat mendengarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yang kata ulama kita, fil i'adah ifadah. Dengan diulangi, ada saja faedah yang bisa didapatkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa sab'ah tujuh, ada kita jelaskan bahwa tujuh memang angka yang istimewa dalam Islam, dan tujuh juga banyak ditetapkan oleh Allah dalam hukum-hukum kauniyah, hukum-hukum kaum, hukum-hukum alam, dan ini sudah kita jelaskan. Dan kita juga sudah jelaskan apakah tujuh dalam hadis ini merupakan pembatasan atau tidak. Apakah cuma tujuh nanti golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat atau tidak? Dan jawabannya adalah cuma tujuh itu. Ada lebih dari tujuh. Lebih dari tujuh. Di antaranya, dalam hadis Muslim disebutkan bahwa di antara orang yang berhak mendapatkan golongan di arsy Allah di hari kiamat adalah orang yang menanggungkan utang dari saudaranya, bahkan memaafkan ketika melihat saudaranya tidak mampu untuk membayarnya. Dan sama sekalian, kita juga sudah jelaskan bahwa naungan yang dimaksudkan naungan di arsy Allah di hari kiamat, yang pada saat itu tidak ada lagi tempat kita bernaung kecuali naungan Allah. Waktu yang sangat kita butuh naungan, namun tidak bisa kita bernaung di tempat mana saja yang kita inginkan, tapi kecuali kita mendapatkan naungan dari Allah. Dan tujuh orang inilah, atau tujuh golongan inilah yang berbahagia mendapatkan fasilitas yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Taala. Imam adil, pemimpin yang adil, kita sudah jelaskan bagaimana keutamaan imam yang adil. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa hadis ini banyak disebutkan laki-laki. Tapi hadis itu sebenarnya tidaklah membatasi bahwa tujuh golongan ini hanya didapatkan oleh laki-laki, tapi wanita juga dimaksudkan dalam hadis ini, kecuali pada dua golongan. Yang pertama pada imam adil, pemimpin yang adil, wanita tidak termasuk, karena yang berhak menjadi pemimpin dalam syariat Islam hanyalah kaum laki-laki. Kecuali kalau yang dimaksudkan pemimpin ini bukan pemimpin wilayah umum, bukan pemimpin negara, bukan pemimpin yang membawahi laki-laki, maka wanita pun berhak menjadi pemimpin di antara mereka, dan wanita adalah pemimpin di rumah tangganya setelah suaminya, dia pemimpin anak-anaknya. Maka wanita yang adil dalam memimpin sesama mereka atau di rumah tangganya, maka ini yang rumah tangga dimaksudkan setelah suaminya yang memimpin anak-anaknya, anggota keluarganya, maka ini pun berhak mendapatkan jaminan dalam hadis kita ini. Dan golongan kedua yang tidak termasuk wanita adalah golongan sedikit yang kita jelaskan, yaitu laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Wanita tidak termasuk di sini, walaupun seorang wanita cinta dengan masjid, tapi sesungguhnya keberadaannya di rumah lebih afdal. Keberadaannya di rumah, memperbanyak ibadah di rumahnya, bahkan di dalam tempat yang lebih bersih, itu makin afdal bagi wanita. Ada pun yang lainnya, maka wanita termasuk. Kemudian, pemuda yang menghabiskan atau menghabiskan waktunya, masa pemudanya untuk beribadah kepada Allah. Kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah pemuda yang istiqomah sejak masa mudanya hingga Allah wafatkan, hingga Allah mewafatkannya. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang hatinya tertaut di masjid, ini juga kita sudah jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan jemaah sekalian, golongan yang keempat adalah warujulan tahabba fillahi, dua laki-laki yang saling cinta mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, keduanya bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan keduanya juga berpisah karena Allah. Inti dari golongan keempat ini jemaah sekalian adalah orang yang berukhuwah fillah, orang yang menjalin hubungan dengan saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta mencintai karena Allah. Dan sebab cinta bermacam-macam. Ini orang cinta, orang simpati kepada seseorang itu macam-macam. Ada karena sebab-sebab duniawi, karena ketampanan seseorang atau karena kecantikan seseorang sampai dia cinta dengannya, dia cemburu dengannya. Dan ada karena hartanya, sampai dia dicintai, disukai, orang-orang pada mau mengikutinya. Dan ada karena jabatannya, dan begitu banyak sebab-sebab dunia yang bisa menyebabkan orang kemudian cinta kepada seseorang. Namun jemaah sekalian, cinta yang sejati, yang mendapatkan pahala di sisi Allah, adalah cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang sangat didasari karena Allah, dia mencintai seseorang karena orang itu juga cinta kepada Allah, dan orang itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang model seperti ini tidak melihat persoalan suku bangsa, tidak melihat persoalan harta benda, tidak melihat persoalan keturunan, jabatan dan yang lainnya. Tapi selama orang itu taat kepada Allah, maka dia pun mencintainya. Maka tidak mengherankan jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Quraisy yang sangat mulia, tidak merasa risih untuk bermajlis dan saling berpelukan dan cinta mencintai dengan seorang yang cinta legam model Bilal bin Rabah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang Arab berteman baik dengan seorang yang datang dari Persia dan jauh seperti Salman Al-Farisi. Dan itu mereka dicintai. Orang-orang Quraisy lebih mencintai mereka mereka itu ketimbang keluarga-keluarga mereka sendiri seperti Abu Jamal, dan ketimbang seperti Abu Lahab dan orang-orang Quraisy yang lainnya yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala ialah kecintaan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Di dunia jemaah sekalian, seorang yang cinta kepada saudaranya karena Allah, dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika ada seseorang yang berziarah kepada saudaranya di tempat yang cukup jauh, di kampung sebelah, dia datang berjalan kaki menuju ke saudaranya, lalu malaikat diutus oleh Allah untuk menemaninya. Dan malaikat akhirnya bertanya ketika sudah mendekati rumah saudaranya, aina turi, kami mau kemana, uridu akhani fi hadhihi alqaryah, saya menemui saudaraku di tempat ini. Apakah ada tujuan tertentu, tendensi duniawi yang menyebabkan dia datang? Tidak, berani rahmat Tuhan fillah, saya cuma karena cinta kepadanya karena Allah, maka saya suka menjauhi saudaraku. Inna Allah Ta'ala kad ahabbaka kama ahbabta fihi. Saya datang, kata malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah pun telah cinta kepadamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan cinta kepada hamba Allah yang cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta saudaranya karena Allah, jemaah sekalian, akan merasakan kelezatan iman. Kelezatan iman adalah sesuatu yang merupakan cita-cita kita. Kita tahu iman itu indah, iman itu mulia, dan iman adalah faktor penting untuk masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kita sudah beriman, dan insya Allah kita sudah beriman. Cuma permasalahan yang kadang kita sering keluhkan, kita belum merasakan keluhkan iman. Kita sekarang banyak di antara kita masih iman secara terpaksa. Dalam hati yang iman karena takut dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terpaksa ikut dengan ta'lim dan seterusnya, ibadah-ibadah. Dan juga mungkin terpaksa ikut kiamu lel dan seterusnya di bulan suci Ramadan. Ini dia merasakan kelezatan apa yang dirasakan oleh sembilan jam sebelumnya. Dia merasa lebih dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Mungkin dan belum ada rasa enak, kelezatan dari ibadah yang dia lakukannya. Kelezatan iman adalah suatu hal yang harus menjadi cita-cita kita. Iman segala kita sebagai satu kebaikan, dan kita rasakan keindahan dan kebahagiaan kita berada dalam keimanan tersebut. Maka jelaskan pun kita cari apa cara-cara untuk kita bisa merasakan kelezatan iman. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, di antaranya adalah al-yusyibbal ma'a la yusyibbu'u inna lillah. Dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah SWT. Selain cinta kepada Tuhan yang karena Allah, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Dan jemaah sekalian, kemudian ini akan lebih besar lagi kita rasakan di hari kiamat ketika kita selalu bermajlis dengan orang-orang yang mulia. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah SWT di hari kiamat akan berfirman, "Ayyuhal mutahabbuna fi jalali." Mana orang yang di dunia sering cinta mencintai karena aku. Al-yuma udhulluhum fi ghilli yuma la dhilla illa dhilli. Hari ini kata Allah, aku akan berikan naungan pada orang tersebut di hari yang tiada lagi naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat, jemaah sekalian, ketika orang yang memasuki surga-surga Allah, ada pandangan yang menarik perhatian sebagian nabi dan menarik perhatian para syuhada. Bahkan mereka, syuhada dan nabi, cemburu kepada mereka-mereka itu, karena mereka mendapatkan tempat mimbar-mimbar dari cahaya. Begitu Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih atau hasan, insyaallah. Ketika mereka bertanya siapa mereka, ya Allah, maka disebutkan bahwa mereka adalah orang yang cinta mencintai karena Allah. Akan mendapatkan mimbar-mimbar yang bersalah di hari kiamat yang membuat para nabi dan para syuhada pun cemburu kepada mereka. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu kembali melihatkan, dia sudah melihatkan dari Nabi SAW hadis qudsi di mana Nabi SAW mengatakan Allah SWT berfirman, wajabat mahabbati, pasti Allah mencintai orang-orang yang al-mutahabbina fiyah, yang cinta mencintai karena aku, wal mutajali fiyah, saling bermajlis karena aku. Menunjukkan majlis-majlis yang seperti ini adalah majlis yang dilaksanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita jauh lagi nasihat dan saling ziarah menziarahi kunjung mengunjungi karena aku. Lalu tabadili nasihat dan saling memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah sekalian di antara keutamaan dan sekian banyak keutamaan-keutamaan untuk Allah. Dan kita akan merugi. Ya, ini hari kiamat semua orang pada bermusuh-musuhan. Orang yang di dunia kelihatannya begitu akurnya, begitu hukumnya, di hari kiamat mereka akan bermusuhan. Kecuali orang yang membangun ukurannya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asillah, yawma idin ba'udu ini ba'udin adu, illan fattahin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat, dua orang yang saling berkasih sayang akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yus'alu hamimun hamima illa sahibahum. Jadi pada kiamat, orang yang saling cinta mencintai dunia tapi bukan karena Allah, tidak akan saling panggil memanggil dan tidak akan saling menolong. Illa sahibahum pada yang kita saling berlindung. Menurut sebagainya, tapi tidak mau menolong karena nafsi-nafsi. Semuanya akan sibuk dengan dirinya sendiri, kecuali orang-orang yang berukhuwah karena Allah, saling bantu-bantu memberikan syafaat satu sama lain di antara mereka. Maka itu jemaskan yang patut kita syukuri. Majlis-majlis yang kita adakan ini semoga bermasuk majlis-majlis karena Allah yang kita akan rasakan luahnya di hari kiamat. Keutamaan dengan sifat-sifat kita yang mungkin tidak sempat atau tidak mampu memberikan sesuatu kepada kita, sesuatu makin duniawi kepada kita, tapi dengan dia mengingatkan kita, atau kalau kita bersama dengannya, kita bisa terus lagi berbuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasan Al Basri mengatakan, ikhwani adla indi min asari, saudara-saudara bagiku, saudara-saudara indah bagiku lebih berharga daripada keluarga aku. Kenapa? Dia mengatakan ikhwannya, yudhakirunani bil akhirah, ammal ahali fa yudhakirunani bil dunia. Dan keluarga aku cuma mengingatkan aku dengan dunia. Adapun ikhwan saya selalu mengingatkan saya dengan akhirat. Jemaat sekalian, apa maksud berpisahkan Allah? Bertemu dengan Allah jelas dalam majlis-majlis yang mulia mereka bertemu. Bukan karena sebab-sebab ini. Tapi apa maksud berpisahkan Allah? Jangan mengatakan maksud berpisahkan Allah, mereka dipisahkan disebabkan karena kematian. Jadi mereka berpisah disebabkan kematian. Berpisah untuk sementara. Dan sebagian juga ulama mengatakan mungkin karena sesak, karena perjalanan. Berpisah badan, tapi hati mereka insyaAllah terus berpaut, saling cinta mencintai karena Allah SWT. Kemudian zaman sekarang, orang berikutnya atau golongan berikutnya, nah ini juga ya seperti tadi kita sebutkan bahwa masuk dalamnya wanita-wanita yang sering cinta mencintai kepada Allah. Para akhwat yang sering cinta mencintai kepada Allah pun masuk dalam hadis ini. Dan yang paling mulia juga, seorang suami dan istri cinta mencintai kepada Allah. Ini suami dan istri cinta mencintai kepada Allah. Adapun laki dan wanita sering cinta mencintai kepada Allah, itu tidak akan terjadi kecuali setelah pernikahan. Karena kalau cinta mencintai sebelum masa pernikahan, itu tidak mungkin kena Allah. Yang berkata saya kena Allah cintai dia. Yang sampai menjadi hubungan-hubungan yang tidak benar. Itu tidak boleh. Tidak boleh menjadikan suatu maksiat dengan alasan kena Allah. Kemudian jawab sekalian, golongan berikutnya adalah warajilun. Laki-laki, da'atu imra'atun. Yang diajak oleh seorang wanita, zati mansibin yang memiliki pangkat jabatan, wajah dan kecantikan, faqala inni akhafullah. Lalu dia mengatakan, saya cinta, saya takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga golongan yang akan mendapatkan bumi di hari kiamat. Laki-laki yang normal, pemuda yang normal, yang masih yang kuat dan dia tentu saja memiliki keinginan kepada wanita. Diajak dan masih diajak, jelas diajak memang untuk melakukan perbuatan zina. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan laki-laki ini dan perempuan ini jamaskan bukan sekadar perempuan. Yang asal dia bukan sekadar perempuan, tapi perempuan yang memiliki jabatan, keturunan yang baik, dan cantik. Jangankan seperti ini. Dia tidak ada diri, sifatnya tidak cantik, dan tidak memiliki jabatan, tidak kaya dan sungguh biasa. Ini bukan hal yang ringan. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya disuruh menjaga harta yang banyak, emas yang banyak, itu lebih mudah bagi saya, ketimbang saya disuruh menjaga seorang budak perempuan yang hitam bergaun. Saya khawatir. Saya tidak akan bisa menahan diri. Dan memang godaan wanita adalah godaan yang paling besar. Maka itu fitnatan adalah ala rijali menfitnati nisa. Tidak ada fitnah yang bergerak bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Jangan sekarang laki-laki ini diajak, pertama diajak, bukan dia yang menggoda, dia yang diajak. Dan yang mengajak adalah wanita-wanita, wanita yang cantik dan wanita yang memiliki jabatan. Orang yang paling berhak dengan jaminan seperti ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tercatat dalam sejarah pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang berat seperti ini. Dan mengajaknya pertama dia diajak. Wadatku, dia digoda oleh wanita tersebut. Dan pintu sudah ditutup. Wa ghallaqatil abwab. nak untuk sini dekat. Lepas kalian wanita itu wanita besar, wanita bangsawan, dan secara dia lah wanita yang salihah, wanita yang cantik, wanita yang cantik. Dan Yusuf kedudukannya sebagai budak. Dan seandainya budak berbuat maksiat, itu tidak akan dipermasalahkan oleh banyak orang. Dan Yusuf juga orang asing. Seandainya dia berbuat maksiat, orang juga tidak kenal dia dan tidak akan menjadi pembicaraan yang coba untuk masyarakat. Dan suami dari istri tersebut, dari laki-laki tersebut juga tidak ada di tempat. Dan saat ini Yusuf tidak mau diancam dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Allah Subhanahu wa Taala menyelamatkan laki-laki yang mulia ini, laki-laki yang dikatakan sangat tampan ini, laki-laki yang dikatakan oleh mereka yang di zaman itu dia adalah mereka. Mereka memang Nabi SAW mengatakan Utiya Yusuf Syatrul Hasan, diberikan Utiya Syatrul Hasan setengah dari ketampanan manusia. Ya. Jangan sekalian, dia diajak, tapi apa yang menghalangi beliau? Apakah kurang normal Yusuf itu? Beliau hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini jemaah sekalian kesempatan bagi kita. Saat sekarang banyak orang yang belajar, baru sekedar dia membuka-buka koran dan sebagainya, dia membaca yang baik-baik, tapi tidak sengaja dia melihat yang tidak bagus. Lalu dia mengatakan apa boleh buat. Dia melihat lagi dan mengamati dan membaca dan seterusnya. Ini belum sampai diajar kepada hal-hal yang pasti sudah untuk ditinggalkan. Ya, namun jemaah sekalian, karena ketika kita mengatakan persoalannya saat sekarang kita ini, kita mau tidak mau melihat aurat, tapi aurat yang ada di depan mata kita. Ya. Mereka sendiri yang menampak-nampakkan kepada kita. Maka disinilah Tuhan memberi kita kesempatan besar bagi kita untuk berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Disinilah kesempatan bagi kita untuk bisa bermujahadah, untuk mendapatkan lindungan yang sangat mulia ini. Apakah sebaliknya juga demikian jemaah sekalian? Jawabannya iya. Sebaliknya juga bahwa seandainya ada seorang perempuan yang diajak oleh seorang laki-laki yang memiliki jabatan pangkat, harta yang banyak dan ketampanan, lalu dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini mengingatkan kita tentang hadis tiga orang yang masuk dalam gua, lalu masing-masing berdoa kepada Allah untuk dibebaskan atau dikeluarkan dari gua tersebut. Dan masing-masing berdoa dengan amalan yang pernah mereka lakukan yang paling ikhlas kepada Allah. Di antara ketiga orang itu berdoa bahwa siapa yang memiliki seorang sepupu perempuan yang saya sangat cintai sebagaimana cinta seorang suami kepada istri, tapi dia menolak. Dia selalu menolak. Dan akhirnya dia berada dalam keadaan yang terjepit, dia sangat butuh harta dan meminta kepada saya bantuan dan disuruh saya manfaatkan untuk mengajaknya berbuat musuh. Alhamdulillah. Dan wanita itu karena terpaksa akhirnya mengingatkan. Namun sebelum terjadi perbuatan yang terkutuk tersebut, dia mengatakan jangan kamu hancurkan cincin kecuali di jalan yang Allah SWT ridhoi. Waktu itu dia meminjam 125 emas. Dan akhirnya ya, yang laki-laki tersebut membatalkan perbuatannya. Di satu sisi, wanita ini dia termasuk dari hadis ini. Menjaga diri dari ajakan seorang laki-laki yang kaya dan seorang laki-laki yang mengajak menyebut maksiat. Tapi itu yang lain juga adalah kelebihan dari laki-laki tersebut. Ketika diingatkan oleh Allah, dia langsung meninggalkan, bahkan merenggihkan harta tersebut dan tidak menuntut yang lainnya. Ini jemaah sekalian adalah satu kemuliaan yang orang yang bisa menjaga diri dari kemaksiatan yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqah. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sebuah sedekah. Lalu dia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Di sini sebutkan laki-laki dan sekali lagi masuk juga di dalamnya wanita. bersedekah dengan sebuah sedekah. Di sini digunakan untuk nakirah, untuk menunjukkan apapun sedekah itu. Entah sedekah yang banyak ataupun sedekah yang kecil. Dia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mampu apa yang dirusakkan tangan kirinya. Ini sebagai satu kiasan bagaimana dia berusaha untuk merahsiakan infaknya. Dan sedekah dan infak jamaah sekalian tentu saja boleh terang-terangan dan boleh secara sembunyi-sembunyi. Allah sendiri menyebutkan sirran wa'alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan sebagian ulama kita mengatakan untuk sedekah yang wajib dia sebaiknya terang-terangan agar dia terhindar dari hukum. Jika orang tidak menyampaikan bahwa dia sudah membayar zakat, dalam hukum Islam dia berhak mendapatkan hukuman. Ya, berhak diperangi sebagaimana yang terjadi pada masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan itu untuk sedekah yang wajib, zakat dan semacamnya, perlu terang-terangan untuk menghindarkan diri dari tuduhan dan hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam. Tapi untuk sedekah sunnah, afdalnya adalah sedekah sirr. Sedekah sirr, sembunyi-sembunyi. Walaupun kadang dibolehkan, bahkan kadang dalam waktu-waktu tertentu, afdalnya diumumkan atau bisa ya di tengah umum kita menyampaikan sedekah kita jika ada maslahat tertentu yang diharapkan. Karena dalam perang Tabuk, Nabi SAW menawarkan para sahabatnya untuk berinfak. Orang yang membutuhkan harta yang banyak, perjalanan yang sangat jauh dan keadaan yang sangat sulit, maka disitulah Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan semua hartanya. Itulah sahabatnya beliau sampaikan itu. Umar sedekah dan bertanya, dan Utsman juga menjual begitu banyak harta yang mereka sedekahkan di perang Tabuk, dan itu diumumkan. Maka jika ada maslahat bisa memotivasi yang lain, maka itu dibolehkan. Tapi misalnya dengan menjaga hati. Dan jamaah sekalian kita tahu, di antara orang yang pertama kali dijumuskan ke dalam api neraka adalah seorang yang rajin bersedekah di dunia. Orang semua mengatakan dia adalah jawad, seorang yang sangat-sangat dermawan. Dan bukan yang dia infakkan hartanya, tapi ternyata tidak ikhlas kepada Allah SWT, tidak ikhlas kepada Allah. Maka dia termasuk orang yang pertama kali dijumuskan ke dalam api neraka. Waliyahzubillah. Makanya sadaqah sirr tetap lebih afdal. Sedekah itu sebenarnya orang tidak mengetahui kita adalah orang yang dermawan. Tapi insya Allah, ya, dan memang demikian, dikasih Allah, ya, kita adalah orang yang dermawan. Allah maka mengetahui segala sesuatu. Dalam hadis sedekah itu sih tutfi'u ghadab ghadab. Yang sedekah yang gak kesia bisa memadamkan ya, kemurkaan Allah. Satu ayat penting jemaah sekarang disebutkan oleh Bukhari. Dalam hadis ini, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan sunnahnya bersedekah dengan tangan kanan. Hadis ini, Imam Bukhari pahami apa adanya, karena hadis ini mengatakan karena rahasianya, sampai saat tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dirusakkan oleh tangan kanannya. Maka Imam Bukhari membuat satu bab penting, bab as-sadaqatu bil yamin, bab bersedekah itu dengan tangan kanan. Ya, makanya sebentar kalau sedekah, jangan tangan kiri, tangan kanan. Jangan seterusnya kita dalam memberikan dengan tangan yang terbaik. Dan itu adalah yang disunnahkan. Dan satu hal yang perlu kita ingatkan bahwa dalam Sahih Muslim hadis ini diriwayatkan secara terbaik. Dan dari Sahih Muslim riwayat ini diriwayatkan secara terbaik di mana disebutkan hatta la ta'lama yaminu ma tunfiqu shimalu. Sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ini riwayat yang berbalik, yang salah, yang terdapat dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih, tapi ada lafaz yang terbalik. Ini perlu dikoreksi. Jemaah sekalian, yang paling terakhir adalah seorang laki-laki dan masuk dalam seorang wanita. Dzakarallaha khalian, yang melihat Allah, berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, fafadat ainah, maka fadat dalam bahasa Arab, fadat adalah banjir air mata. yang bukan sedikit mendidik rahmatah, tapi menangis sejadi-jadinya ketika dia melihat Allah di tengah malam gelap gulita. Hadis ini jemaah sekalian mengajak kepada kita untuk menyempatkan waktu-waktu kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa Taala. Waktu-waktu sahur kita, waktu-waktu tengah malam, mari kita usahakan sempat bangun. Di tengah-tengah orang ketika banyak yang masih terlena, banyak yang masih asyik dengan tidur rumah. Wassallu bil-laili wan-nasu niyam. Salatlah pada waktu malam ketika manusia masih banyak tidur. Ini kesempatan. Bahkan kita besar di tengah ke Al-Fatihah, mari kita bangun memanfaatkan situasi itu untuk kita bersih-bersihkan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ujian keikhlasan. Karena jemaah sekalian, dikir jamaah, menangis dengan keadaan dikir jamaah, itu bukan tanda yang mulialah orang yang terbaik. Semua orang saat sekarang menangis pada waktu berzikir, tapi pada waktu berjamaah, ada yang menangis, dia juga ikut menangis. Tunggu sebanyak itu. Cara-cara muhasabah, introspeksi diri. Kenapa banyak menangis? Sebab menangis kena mendengar teman-temannya juga menangis. Menangis, ikut-ikut menangis. Dikir jamaah juga gitu. Mungkin disaksikan oleh banyak orang di sini Indonesia, lalu dia juga bisa untuk menangis. Kita tidak mungkin bahwa mereka semuanya tidak ikhlas, tapi dikhawatirkan. Ada sebagian yang minta tidak ikhlas, hanya kena dulu oleh manusia. Maka kenapa kita mengingat cara yang memang sungguh? Pertama, dikir jamaah memang dikir yang banyak persoalannya. Menjadukan tentang kebolehannya. Apalagi bagi hadisi menunjukkan tidak seperti itu. Dikir-dikir yang diajarkan dari Nabi SAW. Bahkan aku lebih masuk sejak beliau berada di Kufa telah mengingkari orang yang berdikir secara berjamaah. Maka caranya sudah tidak tepat. Apa yang lebih tinggi dengan cara-cara yang bisa merusak keikhlasan dalam niat. Kepada jemaah sekalian, hadis ini sekali lagi mengajak untuk kita berusaha berzikir kepada Allah di tengah malam atau di tempat-tempat yang mana kita bisa bersendirian dengan Allah, dan kita usahakan menangis. Menangis, dan inilah menangis yang nikmat. Menangis yang nikmat adalah menangis karena Allah Subhanahu wa Taala. Dan itu akan dirasakan. Orang kalau sudah menangis karena Allah Subhanahu wa Taala, maka dia akan memiliki kekuatan. Dia akan memiliki kekuatan dan dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Aina la tamassuhu an-nar, aynun batat tahusu fi sabilillah, wa aynun batat fi khasyatillah. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Tidak tersentuh. La tamassu, masa yang masih artinya sekedar tersentuh juga tidak. Tidak tersentuh api neraka, itu mata yang berdagang dalam menjaga benteng kaum muslimin fi sabilillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini jemaah sekalian secara singkat 7 golongan yang dijamini untuk mendapatkan naungan hari kiamat kelak. Ada dua hal ini sebagai penutup kesimpulan. Kalau kita perhatikan hadis ini sebenarnya mau menjelaskan kepada kita bahwa ada dua sebab kenapa seseorang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Taala dan mendapatkan perbuatan yang begitu mulia seperti ini. Pertama adalah karena keikhlasan. Karena keikhlasan. Makanya dalam hadis ini jemaah sekalian, kita lihat cinta mencintai karena Allah, ikhlas. Kemudian seorang yang meninggalkan perbuatan zina karena takut kepada Allah. Yang ketiga, orang yang bersedekah ikhlas. Dan yang keempat, seorang yang menangis juga karena ikhlas. Ini hal yang belum bisa kita usahakan. Keikhlasan. Akhlasuhu kata sudah dunia. Orang yang paling ikhlas. Hal yang kedua jemaah sekalian menyebabkan seorang bisa punya di sisi Allah adalah mujahadah. Kesungguhan dalam ibadah, terutama ibadah-ibadah yang berat untuk dilakukan. Makanya ulama kita mengatakan kaidah yang sangat penting, al-ajru ala qadri musyakkah. Pahala itu sesuai dengan sulitnya kita melakukan perbuatan. Kenapa Imam Adil begitu mendapatkan kemuliaan nomor satu dalam hadis ini? Karena seorang yang berpemimpin punya kekuasaan untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Kenapa seorang besar mubarak bisa berlalu dan mengambil begitu banyak harta rakyatnya? Karena dia pemimpin. Sebenarnya bukan pemimpin, tidak mungkin bisa mendapatkan seperti itu. Tapi ketika seorang pemimpin orang memiliki kekuasaan dan bisa untuk mengambil apa yang diinginkan, bisa menurut orang apa yang diinginkan, tapi dia tidak melakukannya, dia lebih memilih kampung akhir daripada kampung dunia ini, bukan sini kemuliaannya. Dan yang kedua, seorang pemuda dengan masa-masa pemudanya begitu banyak panggilan-panggilan untuk masuk kepada Allah. Begitu kuatnya untuk melakukan apa yang diinginkan. Tapi ternyata masa muda yang dari sebagian orang masa untuk berpaksir kepada Allah, masa untuk senang-senang, dia memilih untuk dekat dengan musyrik, dia memilih untuk dekat dengan Allah SWT. Lebih sendiri, ketimbang seorang tua yang memang sudah tidak mampu lagi yang melakukan hal yang dilakukan oleh pemuda yang dia dekat dengan Allah. Ini sangat beda, seorang yang sudah tua yang dekat dengan Allah ketimbang seorang pemuda yang dekat dengan Allah. Bahkan itu jelaskan pemuda. Dan juga sisi yang tadi, di antara masyarakat yang berat itu tadi, ketika seseorang diajak untuk bermaksiat. Bukan dia mencari maksiat, tapi dia diajak lalu dia menolaknya. Maka jangan sekalian, ini yang belum kita selalu usahakan. Perlu kita jaga keikhlasan, berusaha untuk ikhlas dan memiliki keikhlasan, dan mari kita berusaha, berbicara, jangan bermalas-malasan dalam berbuat kebaikan. Dan orang yang selalu bermujahadah akan mendapatkan hidayah dari Allah untuk selalu berada dalam kebenaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna Allah lama al-muhsinin. Orang yang bermujahadah di jalan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan pintu-pintu kebaikan. Dan kami bersama orang-orang muhsinin. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa ia dan ibunya para mujahidin dan orang senantiasa bermujahadah dalam kebaikan, selalu berada dalam kebenaran. Kemudian mendapatkan tuntunan dan taufik dari Allah untuk selalu memilih kebenaran dari sekalian banyak perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan manusia. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sekalian untuk sentiasa memperbaiki keikhlasan niat-niat kita, dan semoga kita termasuk orang yang selalu berlomba-lomba dan kebaikan dan sentiasa bermujahadah untuk melakukan kebaikan bagaimanapun zat kebaikan tersebut. وفقنا الله وإياكم هدنا الله وإياكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.